angin pangkung menuju jurang lebat tukan kita bidan tiang jalani makalo betiang dan ngelak keturunan ida-ida tiang bedak sina nunas paus nadonang kawitan sanjan harta berana kadirasa sing maguna kekenahan kumasi sing ngelapiana ulian sabar titiang asti tiba tiring widing sue cai demangkin kami caya piana kelekat sadahuani dong tole jailu piana ke puteng bagus ne kone bapane bibete pesne mirepen pekane kadira sayang lebihan suecan midine keterima teken pengapine duga seipina duyang tamekawi masuk semanti tiang beside metu suputra keleya dados jat memaguna rasa sing maguna kekenahan tumase sing ngelapiana ulian sabar titiang asti tibak tiring widing sue cai demangkin kami caya piana kelekat sadahuani dong tole jailu piana ke puteng bagus puteng me cara memene bagus ne kone bapane mi bete pesne mi repken pekane kadira sayang lebihan suecan mi dine keterima teken pengap kene duga seipina duyang tamu kami termasuk semanti tiang beside metu suputra keleya dados jat memaguna.